وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال الإمام سعد رحمه الله فقال الملأ الذين كفروا من قومه maka berkatalah orang-orang pembesar, orang-orang mulia, tokoh-tokoh dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam membantah dakwahnya beliau dan ini sebagaimana adat kebiasaan setiap waktu dan setiap tempat dari diutusnya para anbiya dan rasul seperti itu. Mereka lah awal pertama kali yang menentang dakwahnya mursalin. Dakwahnya para rasul ditentang oleh mereka. Mana roha illa basyara misluna. Tidaklah kami melihat engkau melainkan manusia biasa seperti kami. Wahada mani'un biza'mihim a'itiba'i. Ini adalah penghalang mereka untuk mengikuti dakwahnya para anbiya dan rasul. Ma'annahu fi nafsi al-amr huwa as-shawab alladhi la yanbaghi ghayruh. Padahal yang dibawa oleh para anbiya dan rasul adalah kebenaran. Lian al-bashar yatamakan al-bashar an yatalaqaw an wa yiraji'u fi kulli amrin bi khilaf al-malaikah. Manusia bertemu dengan manusia ya bisa saling mengenal, bisa saling berinteraksi. Berbeda kalau seandainya para malaikat yang diutus, maka akan berbeda. Wa man araka tabaka illa alladziina hum araziluna, dan tidaklah kamu mengikuti kamu. Wa man araka, dan tidaklah kami melihat sekelompok orang-orang yang mengikuti kamu, mengikuti engkau, melainkan adalah orang-orang rendah di antara kami. Ini tokoh-tokoh para pemuka, para orang-orang mulia dari kalangan mereka mengolok-olok, menghina pengikut para anbiya dan rasul, sehingga dianggap sebagai orang-orang rendahan, orang-orang yang hina. Ini versi mereka. Wa hum fil haqiqatil ashraf wa ahlul uqul alladhina qadu lil haq. Padahal mereka adalah secara hakikatnya adalah orang-orang yang mulia, memiliki akal yang sehat, tunduk kepada al-haq. Wa lam yakunu kal aradil alladhina yaqalu lahumul mala. Tidak seperti apa yang diucapkan oleh tokoh-tokoh itu. Bukan orang-orang rendahan, bukan. Alladhina taba'u kulla syaitanin marid. Mana mereka selalu mengikuti perintah dari syaitan yang jahat, yang berpenyakit. Wattakhadhu alihatan min al-hajar wa al-shajar. Mereka pun malah membuat atau menjadikan batu dan pepohonan sebagai sesembahan mereka. sehingga mereka bertakarub padanya, sujud padanya. Fal tara aradil min haula wa akhs. Apakah engkau bisa melihat tidak ada orang yang paling hina, yang rendah, melainkan orang-orang yang menyembah pada pepohonan, batuan, dan yang semisalnya, berhala-berhala. Qalu badi ar-ra'i. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dari ucapan mereka, badi ar-ra'i. Ay, innama tabu'aka min ghairi tafakkur wa ru'yah. Babi mujarad ma da'autuhum tiba'uk. Ittaba'uk. Mereka, orang-orang yang mengikuti engkau adalah orang-orang yang lemah akal pikirannya, pemikirannya, mengikuti tanpa memikirkan, ya, semata-mata mengikuti sudah tunduk. Ini versi mereka. Ya'lamuna bidzalika annahum laysu 'ala basirah min amrihim. Yang mereka maksud adalah para pengikut anbiya dan mursalin dianggap hanya mengikut-ngikut saja tanpa basirah, tanpa melihat perkaranya. Walam ya'malu walam ya'lamu annal haqqa mubayyan tad'u أن الحق المبين تدعو إليه بداهة بداهة العقول. Mereka tidak mengetahui bahwasanya al-haq yang jelas mengajak إليه بداهة العقول, dengan akal pikiran yang sehat, yang pintar. وبمجرد ما يصل إلى أو إلى أولي الألباب يعرفون ويتحققون. Dan dengan akal yang sehat, dengan pikiran akal nam yang pintar, yang sehat, bisa mengetahui apa yang dibawa oleh dakwah para anbiya dan mursalin. Lakal umur al-khafiyah lati tahtaj ila ta'ammul wa fikr tawil. Tidak seperti perkara-perkara yang khafi, yang jelimet, yang butuh kepada pemikiran yang panjang. Karena dakwah para anbiya dan mursalin mudah, jelas, gamblang, hak. Tidak perlu samar-samar, sembunyi-sembunyi. Nah, وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. Kami tidak melihat dari kalian orang-orang yang memiliki keutamaan, sehingga kami tidak akan tunduk kepada kalian. بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ. Bahkan kami menyangka kalian adalah orang-orang pendusta. كَذَّبُوا فِي قَوْلِهِمْ هَذَا. فَإِنَّهُمْ رَأَوْا مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي جَعَلَهُ اللَّهُ مُؤَيَّدًا لِنُوحِ مَا يُجِبْ لَهُمُ الْجَازَمُ الْتَامِ عَلَى صِدْقِهِ. Bahkan mereka malah mendustakan Nuh alaihi salatu wassalam. بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ. Mereka mendustakan dengan ucapan ini. فَإِنَّهُمْ رَأَوْا مِنَ الْآيَاتِ. Karena mereka melihat dari ayat-ayat Allah yang menguatkan kepada Nabi Nuh AS, yang seharusnya mereka tunduk kepada dakwahnya. Nabi Nuh AS dari Al-Haq, tetapi malah mereka mendustakannya dan menentangnya. Allahul Musta'an. Merasa mulia, merasa hebat, merasa lebih daripada yang lainnya, sehingga menghalangi mereka dari al-haq. Wallahu a'lam billah, wa la haula wa la quwwata illa billah.